hadir lagi untuk Anda. Silahkan yang mau share di sini boleh banget ya. Kafis Break ini memberikan sesuatu untuk Anda kok. Aduh, tapi bukan sesuatu banget ya. Silahkan SMS di 0816924924 atau telepon di 0216339160. Nah, ini oleh-oleh dari Bang Kafi nih, datang dari Amerika, ngasih kita bocorannya adalah amazing services. Bagaimana menciptakan layanan yang dikagumi, dan mungkin banyak di kita atau mungkin kalau Anda mitra bisnis, Anda seorang pengusaha, business owner. Nah, kadang-kadang nih karyawan-karyawannya ya Bang ya, yang kurang aware sama customer-nya, sama pelanggannya. Bahkan kalau mungkin ada pelanggan datang, diliatin mulu kayak kita maling aja kan Bang. Iya, gak nyaman loh kelihatannya. Rahasianya apa Bang? Iya, karena kan gini, ada pepatih, ada pepatih bahwa semua jempol adalah jari. Yang ada gue jarinya jempol semua Bang. Sama ya, semua jempol adalah jari. Semua jempol adalah jari, tapi tidak semua jari adalah jempol. Oke, maksudnya apa tuh? Nah, itulah. Jadi, itu yang seringkali kesalahpahaman kita adalah itu. Karena menganggap semua jari adalah jempol. Gitu loh. Nah, kita tuh seringkali menganggap remeh orang. Gitu loh, customer tuh dianggap remeh. Makanya itulah, kalau kita masuk ke toko di mall gitu loh, kadang-kadang dilihatnya, orang ngelihat kita itu dari kepala sampai ke ujung kaki. Apalagi kalau kita pakai sandal jepit, lebih-lebih ngelihatnya, wih, ini orang mau belanja apa mau maling ya. Selalu begitu kesannya. Gitu. Kenapa? Karena mereka menganggap enteng dan melihat terlalu prejudis gitu loh terhadap customernya. Gitu. Oke. Ini dia nih, harus diperhatikan banget nih ya, ini apa namanya, pepatahnya Bang Kavita, di semua jari adalah jempol, tapi terbalik. Semua jari adalah jempol. Semua jempol adalah jari, tapi belum tentu semua jari adalah jempol. Ini dia. Banyak nih yang menganggap remeh nih, seringkali suka mentang-mentang pakai sandal jepit padahal kantong tebel, atau pakai celana pendek. Malah rata-rata bos-bos di Indonesia, saya heran deh. Pasti datang pakai sandal jepit, pakai celana pendek, pakai atau beli Mercy cash. Betul. Soalnya beli mobil cash. Terus apa lagi Bang rahasianya? Jadi begini, ada sebuah buku yang ditulis oleh Guy Kawasaki. Ya. Sebuah buku yang ditulis oleh Guy Kawasaki, judulnya adalah Enchantment, ya. Nah, dia mengatakan begini, dia bercerita tentang Karen Miller, ya. Ya, jadi ini cerita yang menurut saya sangat inspiratif gitu loh. Sebuah, menurut dia bahwa sebuah servis itu hanya akan dikagumi kalau orang terpukau oleh pelayanan itu. Tapi kalau orang tidak terpukau oleh pelayanan itu, orang tidak akan kagum. Jadi memukau itu, pelayanan itu memang perlu sebuah sikap dan sebuah pelayanan yang benar-benar memukau gitu. Deliverynya harus benar-benar bagus. Nah, cerita itu ya, jadi Karen Miller itu adalah seorang wanita, seorang sutradara wanita dan pengarang. Pada tahun 80-an dia tuh bertugas sebagai anggota Peace Corps di Filipina. Dia membangun irigasi dan seterusnya. Nah, pada suatu hari di sebuah desa terpencil, gitu loh, dia tuh waktu siang hari dia tuh sudah dinasihati oleh penduduk. Dia bilang, nanti hati-hati, malam tuh pasti ada gerilyawan dari apa rebel di Filipina itu akan datang ke tendanya dan dia pasti akan diinterview gitu loh. Dan itu sesuatu yang cukup menakutkan. Gitu loh. Tapi Karen Miller itu bersiap-siap, bener aja, malam begitu datang gitu loh. Karen Miller itu tidak lagi takut, tapi dengan serta-merta dia mengatakan gitu loh, wah, ini, udah dari tadi gue tunggu-tunggu. Terus udah gitu dia bilang, ayo ngopi dulu. Dan dia langsung menyodorkan kopi, karena dia sudah menyediakan kopi dan gula. Nah, itu gerilyawan kan bingung, orang gue mau interview lo, dia ngajak ngopi, dia terpaksa ada ngopi deh, jadi interviewnya gak jadi. Lupa. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi oleh, yang dilakukan oleh Karen Miller, itu adalah dia melakukan sesuatu yang sedemikian teatrikal sehingga benar-benar memukau, sehingga mengubah sikap dan perilaku dari para gerilyawan itu. Nah, amazing services itu juga dilakukan seperti itu, sehingga orang terpukau gitu, mengatakan wow, ini dia yang namanya servis. Tapi kalau servisnya biasa-biasa aja, cepat-cepat itu udah biasa, udah lumrah gitu. Nah, servisnya gimana? Harus bisa benar-benar membuat orang terpukau. Wah. Menjadi kagum. Oke. Jadi kalau ada tulisan servis 24 jam, servis handphone, servis kecantikan, servis apapun itu, tidak hanya sekedar tulisan ya Bang. Kan kita lihat ada bisnis servis apapun ya, servis motor, servis mobil. Yeah. Tapi kadang pelayanannya bukan dinamakan servis gitu ternyata. Benar, itu dia. Jadi kalau dia cuman begitu-begitu aja sih, itu tidak lagi menjadi kompetitif. Nah, you can only win the hearts of your consumers only through amazing services. Oke, okay, supaya nanti begitu pulang dari tempat usaha Anda, orang terkesan dan akan kembali lagi. Betul. Tapi kalau begitu pelayanannya buruk ya nggak mau balik lagi. Betul. Kecuali kepaksa ya Bang. Ini baru dari bukunya Guy Kawasaki. Ada story apa lagi Bang? Jadi begini ya. Pertama-tama kalau Anda ingin punya service yang amazing, yang Anda harus lakukan adalah you have to become a hero. Anda harus jadi pahlawan. Itulah yang dicontohkan oleh teman saya. Orang susah mau makan kepiting sama lobster, pelayannya jadi pahlawan. Sini deh, gue yang kupasin. Itu satu market pelanggan. Tinggal caplok. Tapi bedanya waktu itu gak ada yang hero loh Bang. Dimana? Waktu lu makan kepiting dan lobster, tidak ada yang jadi hero lo. Kagak deh. Sebenarnya sih ada, tapi kan masa diceritain di sini. Oke, okay. Terus apa lagi menarik yang Bang dari service ini tadi? Ya kan? Nah, kalau Anda sudah menjadi the hero, orang udah you are my hero, orang menjadi kagum, ya. Nah, yang kedua adalah Anda harus be amazing. Wah, sehingga apapun juga, dan sehingga tidak lagi ada service amazing. Itu artinya begini, tidak ada lagi service yang itu lagi. Tapi you always find a service that wah, luar biasa, just very good. Oke. Nanti aku juga mau tanya, kira-kira kalau kata be amazing ini tadi, apa saja yang harus diperhatiin? Apakah tampilannya, santun kata-katanya gitu ya Bang? Ya, nanti boleh diceritain Bang, tahan dulu. Kita mesti break, dan mitra bisnis jangan lupa langsung saja kirim SMS Anda di 0816-924-924 atau telepon Bang Kavi Kurnia langsung ngomong sendiri 0216-333-9160. Kami akan segera kembali.